Wes, yo yo yo. Aku ki sik kate pindah rek. Mangkane azan subuh iku lak beda to karo azan liyane. Bedanya satu, azan subuh itu disunahkan dua kali. Azan pertama memberi kesempatan masyarakat yang belum qiyamul lail, yang belum tahajud. Biasanya jam 3, rumah azan kan geragapan. Duh, wis azan rek. Bareng ditonton, oh sik jam 3. Iku sampean di ngomong tahajud. Nah, azan kedua itu panggilan untuk sholat berjamaah. Jangan salah ya, azan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Tanda masuk waktu sholat itu ya perjalanan waktu. Untuk kitab fikih apa ae gak ono tanda masuk waktu sholat kok azan niku gak ono. Tanda masuk waktu sholat itu ya perjalanan waktu. Tanda masuk waktu sholat subuh ya munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Tanda masuk waktu sholat duhur zawalus syamsi, lingsirnya matahari, bergeser dari arah tengah bener. Aslinya yang bergeser itu ya bumi, duduk matahari ini. Tapi kayak gampang no pemahamannya, arek sing rada oon-oon ngene iki. Kan cek gampang pemahamannya. Matahari yang bergeser, padahal sesungguhnya yang bergeser kan buminya. Tanda masuk waktu sholat maghrib, ghurubu syams, surupe serengenge, tenggelamnya matahari. Padahal sekali lagi yang bergeser sesungguhnya adalah buminya. Kan ngono toh? Gak ono tanda masuk waktu sholat kok azan. Azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi kok umpama tradisi ini masyarakat Siwalan Panjing ini ya, sholat isya itu jamaah kok jam 12:30 bengi. Azan isya jam 12:30 bengi ya gak apa-apa. Lah kenapa rata-rata azan kok di awal waktu? Ya karena memang sholat yang paling afdol itu kan di awal waktu. Maka panggilan untuk sholat berjamaah itu dilaksanakan di awal waktu. Understand? Mau pernah di Madinah itu ada cuaca ekstrim. Masyarakat susah mau jamaah ke masjid. Itu adanya Bilal disuruh merubah sama Rasulullah. Waktu itu hujan gak karu-karuan. Udan tawar campur banyu. Jadi angin itu loh angin. Angin puting beliung. Lek bahasa JTV pentil muter. Gak tau apa kok. Ancene bahasane ngono nang. Kowe wingine Sidoarjo atusan omah padha robo kabeh mergo keterak angin. Aku lha to Pak, krungu berita ngene ku guyang-guyu dhewean. Iku andane Bilal karo Kanjeng Nabi dikon ngrubah. Mestine lah hayya 'alash shalah. Yuk kerjakan salat. Ayo jamaah ke sini ngono. Makane jawabane apa? Muga-muga dikai kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Lah iki tepak wayahe cuaca ekstrim dirubah agane. Ojo hayya 'alash shalah, tapi shollu fi buyutikum. Salato sira kabeh ndok omahmu dhewe-dhewe. Ngono. Salatlah di rumah kalian masing-masing. Iki lek wong Siwalan Panji krungu jawabe mesti kompak. Alhamdulillah. Ancene wis males dasare tadi. Terus yang kedua, di sholat subuh ada kalimat khusus as-sholatu khairum minan naum. Dalam adanya itu artinya sholat itu lebih baik daripada sholat itu luwih apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik iku akehan sholate timbang turune. Lah nek wong sing elek ya akehan turune timbang sholate. Makane lek adzan nak ngono, as-sholat dawa naum ndek, berarti sholate dawa turune ndek, sholate suwe turune dilu. Saya yang tahu umroh, tahu haji, no Mekah, no Madinah, saya itu HP-HP, akeh ngono. As-salatu khairum minan naum. Ancen enak suaranya gitu ya. Wah, ikut temen aja. Saya gak percaya hari ini. Duduk-duduk salonnya, kopengmu yang keliru. Iku temen lah suaranya. Sholatnya panjang, naume pendek. Berarti sholatnya dawa turunin dek. Iku lihat diartikan lak ngin ya. Sholat. Iku lu hape timbang turu. Sholatnya dawa turunin dek. Wong-wong ini gak ngono. Sholatnya dek naume yang kedawan. Iya kok sing ngadzan arek nom-nom ngono, gak mungkin ngadzani mambu kuburan. As-salatu khairum minan naam. Tekan watuk-watuke klebu. Lha iku lek diartekno lak ngene ya. Salat iku luwe apik timbang turu. Makane sing krungu ya kelon maneh. Wis akeh sikan, waktune ndak cukup. Sapa ngomong salahe? Salahe panitia. Sing nyalahno aku wae. Lah terus arep nyuntuk kate nyuntuk Kanjeng Nabi sing persis ana apa? Angel wong gak tau menangi Kanjeng Nabi. Cuma ana peneruse sapa? Para ulama, para kiai. Melalui para ulama, para kiai. Kiai ku oleh ilmu teko kiyaine. Kiyaine mau oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine. Lah kiyaine mau oleh ilmu teko ndi? Teko kiyaine. Lah kiyaine mau oleh ilmu teko ndi? Teko kiyaine. Lah kiyaine mau oleh ilmu ya teko kiyaine. Lah engko terus kiyaine mau oleh ilmu teko kiyaine. Lah kiyaine oleh ilmu teko. Lho sambung terus engko teko Kanjeng Nabi. Lah saiki mohon maaf ya, banyak orang yang suka melupakan jasa dari kiai-kiai sing mulang nang langgar, mulangi sampeyan nang masjid, mulangi dasar-dasar agama ning sampeyan. Gara-gara wis seneng karo mbok sapa ngono sing dianggep oleh teko internet. Saiki akeh kok sing mendewakan Syekh Google radhiyallahu anhu. Padahal yang dari Google itu, wah, kitab-kitab turos, kitab-kitab salaf itu kata sing dirubah. Saiki lagi diteliti karo kanca-kanca. Prihatin banget. Loh, saiki akeh sing modele wis kadung mengidolakan sapa terus lali karo sing mulangi sampeyan biyen nawaitul wudhu'a sapa? Kiaimu ning kampung, bunyaimu sing ning desa-desa iku lho, kuwi sing mulangi sampeyan toharoh sesuci sapa sing mulangi? Arkanul wudhu sitatun sapa sing mulangi? Woi. Woi. Wis iki sering dilupakan. Riyoyo moro ya riyoyo tok iku. Gak nggawa apa-apa malah ngentekno jajane. Padahal tanpa mereka lo sampean bodoh lae lo gak kenal apa-apa. Sapa sing mulangi sampean maca Quran? Alif fathah alif kasra ya lam dhamma u a i u dulu. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah lof ya dhamma yu I love you. Alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasrah mis ya dhamma yu I miss you. Beliau-beliau yang mengajarkan tapi sering jenengan lupakan, itu yang jasanya paling besar, wajib jenengan fatihai terus itu. Ate gak nggih. Wis saiki wis kadung seneng karo sing kulino nang TV-TV iku mbok anggap gurumu. Kon oleh manfaat apa? Oke, mengajarkan diambil ilmunya mbok anggap guru gak apa-apa, tapi sekali lagi jangan lupakan jasa gurumu yang memberikan pondasi awal tentang keagamaan, tentang ibadah. Nasibnya mau melas-melas ini itu yang lebih penting. Maka dia lihat NU itu Masya Allah, penghormatan kepada para ulama, kepada kiai, terus sambung. Itu yang meneruskan tradisi keilmuan para pejuang agama di Nusantara ini. Bahasanya merakyat, terus mereka dalam mengajarkan agama itu memadukan dengan peradaban, makanya mudah diterima. Nah, sekarang akar pemikiran Islam di Indonesia yang sudah terbangun bagus itu mulai luntur, mulai lentur, bahkan agak tergerus gara-gara perangai-perangai yang menjurus, mohon maaf, yang menjurus apa ya, bukan hanya kasar tapi apa ya, mikir dianggap syukur jeplak ana yang ngomong. Ya gak lali ngono. Masya Allah. Tidak mengayomi tapi malah iso ndadekne perpecahan. Suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan kayak gitu. Nah, ini harus kita antisipasi. Terus berpegang teguh pada ajarane para kiai niku. Gak mungkin keliru sampeyan. Sepurane ya, soalnya waktune gak nutut isa niku jam 10. Kate pindah. Mulai kurangen yo ngetutno aku mrono. Lapo tak gak ngono yo ngundang omane. Wis ngono ae. Terus semangat remaja masjid, salut, saya salut untuk remaja masjid. Ini sekali lagi perlu dicontoh, ya harusnya kayak gini. Kalau remaja-remaja di Indonesia ini seperti remaja masjid Siwalan Panji sini, insya Allah Indonesia tetap akan damai. Indonesia tetap akan damai, Indonesia tetap akan damai. Mengisi kegiatan dengan seperti ini. Oh, mesti ngono. Lagi umpama kon gawe dangdutan, biayanya mesti luwe akeh. Terus mandorote yo gede, iki lho rusak kabeh tandurane wong-wong. Polisi yo repot dak karo-karo mengerahkan anggota sapirang-pirang. Umpama coba dangdutan, temen. Biayane yo luwe akeh, panggunge piro, sound sisteme piro, penyanyine piro. Ngene iki yo kiai yo gak tau ana sing nyawer. Ya wis apa iku sing dianggarno panitia yo cuma iku ngono. Ana penyanyi ngono iku ya Allah sing nyawer sing apa ndak karo-karuan kerepotan. Polisi yo kerepotan, brigade macem-macem, tapi lek pengajian aman, bina moral. Ngono lho, makane polisi yo kudu sing apik nang kiai. Lah tugase iku lho dientengno karo kiai-kiai. Dikei model nasihat-nasihat ini meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Banyaknya kiai yang memberikan nasihat, para ustadz, para bunyai membina moral kayak gitu. Akhirnya kan wong-wong sing kate nakal gak sida. Lah nek umpama nuwakal kabeh, anggota polsek buduran lu cuma piro? Yo kualan sing nakal sakmono akeh, wong sing lumpuh ndok kene tok wis karuan sakmene akeh. Gorong sing sebelah kono. Lah anggotane polsek lu cuma piro? Lho ngene iki amarga dibantu karo para kiai niku oleh dandani masyarakat dikongkon sing apik, dikongkon sing apik. Dadi gak rugi kok umpama Kapolsek nambahi gak rugi.